Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla وَمَنْ يُدْنِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada malam ini kita masih bisa bermajlis di salah satu rumahnya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tauhid. Dan kita masih dalam bab yang ke-41, yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian mengetahui. Sebelum saya melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya telah terjatuh ana kesalahan dalam membacanya. Ada sebagian ikhwan jazakumullah khair mengoreksi pada pertemuan yang kemarin ana membaca wa antum tak malun. Maka insyaallah pada malam ini saya ralat yang benar wa antum tak lamun. Walaupun artinya insyaallah benar. Naam. Sedangkan kalian mengetahui, naam, mengilmui. Mungkin ini sebagai ralat apa yang kesalahan yang ana sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid dalam menjelaskan kitab Tauhid. Beliau rahimahullah Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya ayat ini yang menjadi bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ini sebagai penutup dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang perintah, yaitu perintah untuk beribadah pada Allah. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas ubudu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Lalu ditutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi dua ayat ini diawali dengan perintah dan diakhiri dengan larangan. Perintahnya lah ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua dalam Al-Qur'an kalimat ubudu, semua kalimat ubudu dalam Al-Qur'an, ubudu maka maknanya wahidu. Jadi perintah beribadahlah kepada Rabb kalian, maksudnya tauhidkanlah Rabb kalian. Beribadahlah pada Allah dengan tauhid. Karena ibadah tidak sah tanpa tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif rahimahullah, la innal ibadah la tusamma ibadah, atau al ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kama as-shalah la tusamma shalah ma'a taharah. Karena ibadah belum dinamakan ibadah yang benar kecuali disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat belumlah dinamakan sholat yang benar kecuali disertai dengan toharoh. Maka apabila ibadah dicampur dengan syirik, maka rusak ibadah. Sebagaimana sholat dicampur dengan hadas, maka rusaklah sholatnya. Nah, di dalam ayat ini dimulai dengan ya ayyuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'aluu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perintah dan larangan diawali dengan perintah. Bahkan yang dijelaskan oleh para ulama, perintah yang pertama di dalam Al-Quran adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, yaitu bertauhid. Maka perintah yang pertama adalah tauhid. Dan larangan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini larangan. Larangan yang pertama adalah larangan syirik. Nah ini. Perintah yang pertama adalah perintah tauhid, larangan yang pertama adalah larangan syirik. Karena semua ibadah apa saja kalau dicampur dengan syirik, batallah ibadah. Dari sini juga diambil pelajaran bahwasannya perintah ibadah harus disertai dengan larangan berbuat syirik. Perintah perintah beribadah pada Allah disertai dengan larangan berbuat syirik. Tidak cukup orang mengatakan, yuk kita sholat, sholat, sholat. Tapi dibiarkan berbuat syirik. Waktu sholat, sholat. Bulan tertentu berbuat syirik di kuburan. Umpamanya. Tidak. Nah ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintah ini, ya ayuhan nas, siapa yang diperintah? Nas, manusia secara keseluruhan. Kalau kita perhatikan dalam konteksnya, setelah Allah menjelaskan tentang macam-macam jenis manusia, ada tiga, mukmin, kafir dan munafik. Semuanya diperintah untuk beribadah kepada Allah dan dilarang berbuat syirik. Jadi ini dakwah para nabi, dakwah para rasul alaihi salam, adalah berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, yang itu beribadah kepada selain Allah. Dan syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah. Sehingga menyamakan Allah dengan selain Allah. Nah ini syirik. Jadi membuat tandingan bagi Allah itu, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Maksudnya adalah jangan kalian menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik dalam beribadah, termasuk sujud, berdoa. Ataupun minta pertolongan. Ataupun dalam masalah takut, cinta, maka jangan disamakan. Allah melarang untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa antum ta'lamun. Allah sebutkan, sedangkan kalian telah mengilmuinya. Mengetahui tentang Allah. Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah yang menciptakan bumi, langit. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalian tahu itu semua Allah. Kalau Allah tidak disamakan dalam masalah rububiyah, Allah sebagai pencipta, enggak ada yang menyamai Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Begitu juga dalam masalah diibadahi, Allah pun tidak ada tandingan, tidak ada sekutunya. Ini penting. Maka di sini juga diambil pelajaran bahwasannya mengakui tauhid rububiyah mengharuskan mengakui tauhid uluhiyah. Mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai pencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka mengharuskan mengakui juga Allah satu-satunya zat yang diibadai. Selain Allah tidak berhak diibadai karena bukan sebagai pencipta. Bukan yang menghidupkan dan mematikan, bukan yang memberi rezeki, bukan yang menurunkan hujan. Tidak berhak diibadah. Dari sini juga diambil pelajaran bahwasannya tauhid rububiyah, mengakui, mengetahui tauhid rububiyah Allah sebagai pencipta, belum menjadikan seorang itu menjadi muslim. Sampai dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Karena di sini disebutkan wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian telah mengetahui tauhid rububiyah, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu dalam uluhiyah, dalam ibadah. Di sini juga diambil faedah bahwasanya orang mengetahui tauhid rububiyah tapi kadang-kadang masih terjatuh dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah. Maka tauhid rububiyah belum menjadikan seseorang itu muslim sampai dia mentauhidkan Allah dalam ibadah. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh Rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Majid. Bila ingin menyebutkan tafsir dari salaf tentang makna andad, beliau di sini yang menyebutkan beberapa tafsir dari salaf, baik dari sahabat maupun setelahnya, tentang makna andada. Qala Al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Al-Imad Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang masyhur dengan tafsir Ibnu Katsir, qala Abu Al-Aliyah fala taj'alu lillahi andada. Kata andada, kata Abu Aliyah, udala, suraka, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah andad. Ini maknanya lah udala, sebanding dari al-adl, sebanding. Suraka, sekutu, jangan dijadikan Allah sebanding dengan makhluknya, baik dalam mencintainya. Nah ini, jangan. Allah lebih dicintai, dalam takut Allah lebih ditakuti. Jangan dibandingkan Allah dengan makhluknya. Allah zat yang maha sempurna, maha tinggi, maha kaya, maha kuat, dan maha. Makhluknya penuh dengan kekurangan, kelemahan, kefakiran. Maka jangan dibandingkan Allah dengan makhluknya. Dan jangan disekutukan Allah dengan makhluknya. Wa hakadza qala Ar-Rabi ibnu Anas wa Qatadah wa Sudi wa Abu Malik wa Ismail ibni Abi Khalid. Begitu juga yang ditafsirkan oleh Ar-Rabi bin Anas sama dengan Abu Aliyah, Qatadah, Sudi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid, afwan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini sekarang penafsiran Ibnu Abbas, ahli tafsirnya umat ini. Kata beliau, la tusyriku billahi syai'an minal andad allati la tanfa'u wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu la rabbalakum yarzukukum ghay la rabbalakum yarzukukum ghayruh wa qad alimtum annalladhi yad'ukum ar-rasulu ilaih min tauhidihi wal haqq alladhi la syakka fih wa kadzalika qala Qatadah. Sekarang penafsiran Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan kalimat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ay la tusyriku billah syai'an minal andad, jangan kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah berupa tandingan-tandingan, sepadan-sepadan, jangan, atau sebanding dengan Allah, jangan. Allati la tanfa wa la tadur, yang tidak bisa memberi manfaat maupun mendatangkan madarat. Jangan, walaupun hanya dengan lafaz, karena bab ini lebih banyak nanti syirik dalam lafaz, syirik dalam kata-kata yang diucapkan oleh lisan manusia. Nah ini. Jadi bab ini nanti akan lebih menjelaskan syirik dalam kata-kata terucap, yang itu mengandung makna membuat tandingan bagi Allah. Ada selain Allah yang sebanding dengan Allah. Seperti pada pertemuan yang sebelumnya, bab sebelumnya, keberkataan laula fulan ma hasala kada umpamanya, kalau tidak ada fulan tidak terjadi begini umpamanya. Ini secara lafaz mengakui ada selain Allah yang bisa menjadikan seperti itu. Nah ini. Ini ya ikhwan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya tidak ada Rob untuk kalian yang telah memberisi kalian selain Allah. Kalian tahu yang memberisi kalian Allah, tapi kenapa mengatakan setelah saya datang ke kuburan fulan rezeki lancar umpamanya. Nah ini cara makna seolah-olah rezekinya itu lancarnya adalah karena kuburan fulan dan yang lainnya. Wa alimtum, dan kalian mengetahui bahwasannya yang Rasulullah SAW dakwahkan kepada kalian berupa tauhid itulah benar, yang tidak ada ragu keraguan di dalamnya. Kenapa kalian masih beribadah presen Allah, masih mengucapkan-ucapkan kekafir, kekufuran, kesirikan, sedangkan kalian tahu tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kalian tahu bahwasanya tidak ada yang berisik kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan Allah. Kenapa mengatakan kok ada fulan enggak mati umpamanya? Nah. Jadi siapa yang mematikan? Wah ini terlambat ini. Bawanya. Kok ada fulan? Enggak mati umpamanya. Ah, semuanya sakit parah. Dokternya terlambat datangnya. Umpamanya. Ya. Kalau kamu enggak terlambat enggak mati umpamanya. Dia siapa yang mematikan? Memangnya fulan yang menghidupkan. Kadang terucap sebagian manusia. Bahkan diamuk dokternya di rumah sakit karena meninggal. Allahul musta'an. Muslim. Dan dia mengakui tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, mematikan Allah. Tapi dalam hal semacam itu kadang-kadang terucap. Dan ini banyak diucapkan oleh sebagian manusia. Bahkan sebagian orang yang mengucapkan Islam disebabkan apa? Kurang perhatian kepada ilmu tauhid. Bahkan mungkin kurangnya mempelajari ilmu tauhid. Kadang-kadang orang sudah belajar ilmu tauhid karena kurang perhatian, terucap dalam lisannya. Nanti insya Allah akan sebutkan contoh-contoh kalam perkataan lafad-lafad yang mengandung menjadikan bagi Allah tandingan. Wa kadzalika qala Qatadah. Begitu juga dikatakan oleh Qatadah seperti makna dari Ibnu Abbas. Wa'an Qatadah wa Mujahid. Dan riwayat dari Qatadah dan Mujahid. Ini sebenarnya tabi'in. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Bahkan beliau sempat membacakan ayat per ayat kepada Ibnu Abbas dan minta dijelaskan per ayat. Coba. Sampai selesai satu Al-Quran. Ini Mujahid. Ma'ata Sufyan, apabila sampai kepadamu tafsir dari Mujahid, cukuplah. Ini. Karena Mujahid mengambil ilmu tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Mujahid? La taj'alullah andada walat la taj'alillahi andada qala aqfa minar rijali tuti'unahum fi ma'siyatillah. Coba perhatikan di sini nih, penting ini. Kata Mujahid, jangan kamu menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu akfa. Akfa dari kufu. Apa kufu maknanya? Sederajat. Makanya dalam pernikahan, wanita itu sekufu dengan laki-laki, sederajat. Dari apa? Dari laki-laki yang kalian menaati mereka dalam maksiat kepada Allah. Apa ini? Jadi menaati seorang dalam maksiat ini termasuk menjadikan yang ditaati itu sekufu dengan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah yang berhak membuat syariat. Allah yang berhak melarang dan memerintah. Allah yang berhak. Adapun seluruh makhluknya wajib mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya ketika, ya ini penting ini. Menaati seseorang dalam maksiat kepada Allah ini termasuk menjadikan apa namanya? Tadi sekufu bagi Allah. Hati-hati. Kadang-kadang sebagian kelompok-kelompok tertentu, kelompok hizbi, jamaah tertentu, kadang-kadang mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada Allah. Kalau sudah aturannya kelompoknya, takut melanggar. Ya apa enggak? Ini sudah perintah imam katanya. Imam jamaahnya, pimpinan jamaahnya, pimpinan kelompoknya. Takut. Tapi terhadap larangan Allah dilanggar enggak takut. Biasa. Allahul musta'an. Berarti lebih takut kepada siapa? Selain Allah. Berarti melebihi. Sedangkan sama saja itu sudah menjadikan sekufu bagi Allah, sederajat bagi Allah. Maka la ta'ah li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah pencipta, walaupun kepada orang tuanya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa bihin fala tuti'huma. Andai kata kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan ditaati keduanya. Ini pada penguasa, pada siapapun. Tapi kadang-kadang manusia, Allah musta'an, disebabkan karena takutnya pada selain Allah melebihi daripada pada Allah, melanggar larangan Allah biasa, enggak ada takut. Tapi melanggar larangan selain Allah yang ditakuti, begitu takutnya. Ini bukan hanya sekufu, melebihi daripada pada Allah. Bukan sejajar, melebihi daripada Allah. Kadang manusia ya masuk di rumah Allah, masjid. Biasa ya. Ya. Enggak ada ihtiram. Enggak ada tawadu masuk di Baitullah. Tapi masuk di kuburan tertentu. Bagaimana? Berani sambil ngerokok? Ziarah di kuburan tertentu, berani sambil merokok? Berani. Di rumah Allah berani sambil merokok? Berani enggak? Lebih ihtiram kemana? Ke rumah Allah atau ke kuburan fulan? Bukannya sekufu, ini melebihi malah. Kalau mau ziarah kubur, ke kuburan fulan, alan, oh sudah persiapan pakai baju yang bagus, pakai minyak harum yang mahal, cukurnya rapi, berangkat, mau masuk ruangan, oh sudah dipersiapkan kaki mana dulu. Masuk ke Baitullah sembarangan, bahkan rame ribut teriak-teriak. Enggak ada ihtiram terhadap Baitullah. Berani di kuburan itu teriak-teriak mainan dengan temannya? Enggak berani mereka. Ini coba. Lebih ihtiram kepada siapa? Lebih menghormati apa? Baitullah atau kuburan? Hah? Kenapa? Karena takut kalau sampai kuburan itu mendatangkan bencana. Terhadap Allah tidak takut kalau Allah mendatangkan bencana. Ini bukan hanya sejajar, melebihi kepada Allah takutnya. Allah musta'an. Ada ke tempat-tempat tertentu. Ini ya ikhwan. Apa sebabnya ini? Karena lemahnya mempelajari tauhid. Kurangnya perhatian kepada tauhid. Di sebagian dari kaum muslimin. Akhirnya tidak mengetahui. Wa qala Ibnu Zaid. Ini sudah kita bahas ya, masalah maksiat kepada selain Allah. Sudah kita bahas babnya. Tidak bolehnya menaati seseorang dalam maksiat kepada Allah. Dan itu bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang sampai tingkatan kufur. Ada yang hanya dosa besar. Bertingkat-tingkat keadaannya, tidak sama. Itu sudah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya. Wa qala Ibnu Zaid al-andad al-alihah allati ja'alaha ma'ahu wa ja'alahu laha misla ma ja'alu lahu. Berkata Ibnu Zaid, yang dimaksud andad adalah alihah, ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan bersama Allah, dan mereka jadikan ilah itu seperti mereka jadikan kepada Allah. Seperti saja sudah menjadikan andad tuh. Seperti dalam masalah mencintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada." Apa terusnya? Yuhibbuhum ka hubbillah. Coba. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah, mereka mencintai tandingan seperti cintanya kepada Allah. Sama saja cintanya sudah menjadikan tandingan, apalagi melebihi daripada kepada Allah. Cinta pada Allah mengikuti Rasulnya, cinta pada Allah. Cinta pada Allah mencintai kalamnya. Cinta kepada Allah mencintai rumahnya. Cinta kepada Allah. Kalau orang mencintai seseorang masuk rumahnya, seneng gak? Seneng gak? Antum punya teman, senang sekali, cinta untuk teman. Datang ke rumahnya, seneng gak? Seneng kan? Cinta kepada Allah, senang mendengar kalamullah, senang mendengarkan kalam Rasulnya dan mengikutinya. Ini. Maka dalam ayat yang lain, sebagai ayat imtihan, dikatakan itu ayat ujian, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah memerintah Rasul untuk menyampaikan kepada orang yang mengaku cinta pada Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Rasul. Tapi berapa orang yang senang mengikuti Rasul? Kaum muslimin lebih senang mengikuti pimpinan kelompoknya, lebih senang mengikuti imam jamaahnya, lebih senang mengikuti gurunya daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Akhirnya beribadah kepada andad seperti beribadah Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada ilah-ilah yang lain. Wa an Abbas. Abbas apa itu Abbas? Kita bantu. Abbas. Wa an Abbas. Fala taj'alu lillahi andada qala asbahan. Dia jadi Abbas. Beliau mengartikan fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Apa makna tandingan? Asbah. Jadi asabahu, naam, sama, semisal asbah, serupa, maka mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Dah ini, barang siapa menyerupai, jadi serupa. Jangan kamu menjadikan bagi Allah serupa dengan Allah apapun adanya. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala ta'lamuna annahu ilahun wahid fit Torah wal Injil. Berkata Mujahid, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan kalian telah mengilmui, mengetahui, maksudnya kalian mengetahui bahwasanya Allah ilah yang satu, satunya ilah yang hak, disebutkan dalam Taurat dan Injil, apalagi dalam Al-Quran. Maka jangan menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sebagai ilah selain Allah. Termasuk menjadikan ilah adalah menjadikan sesuatu dianggap berkah. Ini dikisahkan oleh Abu Waqid, yaitu ketika Rasulullah bersama sahabat setelah Fathul Makkah datang ke lembah Hunain ingin berperang memerangi kaum orang-orang musyrik dari kabilah Hawazin. Di antara pasukan ada yang baru masuk Islam, karena Fathul Makkah. Di antara pasukan ada yang baru masuk Islam, melewati pohon, namanya pohon sidr. Nah, orang-orang musyrik memiliki pohon sidr yang biasa mereka menggantungkan senjatanya ngalap berkah, agar senjatanya ampuh, digantung di pohon sidr. Nah, orang yang baru masuk Islam ini ingat orang musyrik punya pohon yang biasa untuk gantung senjata, dikenal dengan nama Zatu Anwat, tempat untuk gantungan bahasa kitanya. Namanya baru mau se-Islam, sudah bersyahadat tapi baru mau se-Islam, terucap, ya Rasulullah, ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Coba, sebagai sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah kepada kami Zatu Anwat sebagaimana mereka punya. Itu maksudnya ini minta ada pohon untuk gantungkan senjata biar berberkah. Tujuannya untuk apa? Jihad. Mulia tujuannya. Apa tujuan? Allahu Akbar. Hadhihi sunan. Kultum kama qala bani Israil li Musa ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Coba. Allahu Akbar, Rasul langsung marah, takbir. Ini adalah sunnah-sunnah umat-umat terdahulu. Kalian telah minta sebagaimana Bani Israil minta pada Musa. Minta apa Bani Israil? Ya Musa, jadikan untukku ilah sebagaimana mereka mempunyai ilah, sesembahan-sesembahan. Coba perhatikan di sini. Minta pohon, minta dijadikan pohon untuk menggantungkan apa? Senjata untuk mengalap berkah, disamakan dengan minta ilah. Berarti apa maknanya? Tabarruk, mengalap berkah, meminta berkah kepada sesuatu termasuk menjadikan sesuatu sebagai ilah, beribadah kepadanya. Nih, hati-hati. Ya. Hati-hati di sini. Karena siapa yang memberi berkah? Allah Tabaraka Taala. Allah yang maha berkah, yang memberikan berkah kepada siapapun dan kepada apapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah memberikan berkah, maka berkah. Kalau Allah tidak memberikan berkah, tidak berkah. Adapun menjadikan sesuatu untuk dimintai berkah, berarti menjadikan tandingan bagi Allah. Dianggap bisa memberi berkah seperti Allah. Dan ini enggak sedikit manusia. Ini ya. Hati-hati. Makanya pentingnya memahami tauhid dengan benar. Pentingnya memperhatikan tauhid dengan benar ya. Karena banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang kadang masih mempunyai keyakinan seperti itu. Di sini diambil faedah. Ini yang minta kepada Rasul, ya Rasul ij'al lana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ini orang yang sudah bersyahadat loh. Perhatikan di sini. yang ikut perang bersama Rasul. Sudah bersyahadat la ilaha illallah, sudah muslim. Sahabat lagi. Tapi diberi udzur karena baru masuk Islam. Belum mempelajari secara rinci tentang tauhid dan syirik. Dan Rasul tegur dengan keras, walaupun dalam kondisi lagi berangkat jihad. Di situ butuh persatuan di dalam jihad. Butuh persatuan. Butuh kekompakan. Tapi permasalahan ini permasalahan lebih besar lagi, yaitu masalah kesyirikan. Maka ditegur dengan keras. Kadang saya sebagai manusia, ketika lagi menyusun barisan persatuan untuk meraih suara nanti di pemilu, jangan disinggung masalah tauhid syirik. Jangan disinggung masalah bid'ah sunnah. Kita lagi butuh adanya persatuan, katanya. Allahul musta'an. Persatuan di atas al-haq. Persatuan di atas tauhid, di atas sunnah, ini yang kita harapkan. Kadang sebagian mainnya Allah musta'an. Karena tidak perhatian, akhirnya di antara mereka terjatuh dalam syirik, dalam bid'ah, dibiarkan karena apa? Untuk menjaga persatuan. Rasulullah SAW dalam keadaan berangkat perang ini membutuhkan pasukan. Tapi disebabkan ini berbahaya lebih besar lagi. Ketika sampaikan mereka minta sesuatu yang itu bisa terjatuh dalam kesyirikan, Rasul mengingatkan dengan kerasnya. Tapi alhamdulillah yang minta tidak mengamalkannya, maka selamat dari si syirik. Hanya terucap saja karena belum tahunya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Afan agak lama. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.